Bila kejadian alam semesta, manusia, tumbuhan, jin, binatang yang mula duduk di bumi ini. Allah mula-mula dia buat bumi, tak ada lagi manusia. Yang Allah buat tumbuh-tumbuhan, Allah buat binatang-binatang, dan yang huninya adalah jin. Inilah bila Allah kata kepada malaikat, aku nak buat manusia satu lagi golongan, makhluk akan menjadi khalifah di bumi. Masa tu manusia tak ada lagi. Kita tak ada lagi. Jin dengan binatang hayawan sudah ada di bumi. Tetapi melakukan tumpah darah. Sebab tu malaikat tanya balik, atad alu piha mayusfiku piha wayasfiku dimak, adakah kau Allah akan buat satu lagi golongan yang akan melakukan kemungkaran dan berbunuh-bunuh? Kata ulama tafsir, maksud kata malaikat ini, adakah nak jadi macam jin juga sekarang yang sedang berbunuh-bunuh? Nak? Ha, tidak, Allah nak buat manusia. Neh, jadi dalam hadis kata bila sebut diturunkan Nabi Adam ke bumi, dihalau jin-jin ke bukit-bukit dan ke laut. Sebut dalam hadis. Nah, dah binatang kita tengok dalam fosil-fosil yang orang jumpa ni. Dalam gunung, dalam batu, belah batu tulang binatang besar. Oh ni betul gajah, ni betul rimak. Nah, menunjukkan ada tak binatang tu zaman dulu. Ke zaman dulu dia memang hidup, dia tulang itu dia jalan. Mesti dia ada isi dulu. Cuma yang tipunya, orang putih dia buat kulit. Dia anggar saja, betul gini-gini dinosaur. Nah, daripada tulang yang dia jumpa, yang tulang tu sahih. Yang betul tubuh, Allah lebih tahu betul atau tidak. Jadi kita yakinlah, apabila Allah turunkan pula manusia yang saiznya kecil, maka Allah akan hapuskan binatang besar, perekat demi perekat. Akhirnya sekarang binatang yang sama saiz dengan manusia. Kuda yang kita boleh naik. Kuda zaman dulu tinggi 18 kaki. Nak buat guana, nak buat tangga naik tanu. Nak, tak kena susah kita. Nah, ha. Nak, ha. Nyamuk dulu besar-besar, besar beledi seekor nyamuk. Dan ni besar-besar ni. Tu pun mati dah kita kena. Dan kalau nyamuk besar beledi tu, Tuhan tak apuh. Seekor je ingat atas muka. Arwah teruk kita. Nak, ha.